Bismillahirrahmanirrahim. Kase bicara soal gurur saking kitab Ihya Ulumuddin halaman 1022. Pembahasan ingkang kala wingi ini kumbahas soal tertipune tiang fekeh, ahli ilmu fekeh sing kumendel mengangkat dirinya seakan-akan apapun yang difatwakan itulah hukum dari Allah, sing kadang-kadang terjebak tengene khilaf niku mengalihkan hukum sing tujuane supaya mboten kena beban mboten kena beban kewajiban. Sing kala wingi dicontohake enten fatwa sing dawuhake wong lanang kuwi wong wedok kuwi lek wis bebasno mas kawin, maka laki-lakinya, suaminya sudah tidak wajib memberikan mas kawin dan itu halal. Nah, padahal ngene ayat Al-Qur'an wonten syarat wa intib fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan. Syaratnya kudu tibatun nafsi, kudu lego nafsune. Lego nafsune, lego atine sing tenanan. Dan nah sing kata umume kadang-kadang pembebasan mas kawin saking tiang putri niku krana terpaksa. Baik paksaan niku berupa paksaan lahir ataupun paksaan batin. Dan, tapi sing jelas upama kok lawaran. Mboten enten faktor-faktor pemaksane. Mboten enten sing diwingi diistilahne musadarah diwingi nika. Mesti mboten ngira enten kebebasan. Mboten. Mulane pamane malih mbok menawi sing kulino kelaku teng Indonesia wae. Teng Jawa niki wene kaya enten tiyang kakung utang. Ngene bojone wis, "Bu, aku utang kalunge." Aman dosik. Nggih tuku mes. Lah nek jawabe jawab utang niku nggih kudune nyaur. Kudune napa? Nyaur lah. Sing wedok sakjane ya arep nagih, tapi isin. Nagih isin malah kadang-kadang urung-urung ditagih wis selane ibu kalunge ben di kalalne lak wis ora urung yo kanggo awake dhewe. Lah wis oleh muni ngono ning ngarepe anak-anake ya mesti ae ibuke yo ya wis Pak ngono sa mergo apa lek ketok udur-uduran tukaran ketok anake isin itu termasuk seperti itu. Nah mulane diwingi termasuk dipun elengaken kali Imam Ghazali panjen hakimud dunya, hakim dunya niku hanya menghukumi apa yang lahir saja. Hanya yang lahir saja. Lah kalau paling-paling laporane wong lanang niku wahabat kula pun diwehi kok tiyang iki muni nggih kok ngono lah. Muni nggih ku piye motivasine nggih ku piye? Nggih kan ana nggih sing tenanan karo nggih sing kepeksa. Lah ikhlas tenanan karo ikhlas kepeksa iki ya beda rasane. Ala taro iki dielingake ngangge critane Nabi Daud. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira maeng cerita ing kisah jangan teko apa ma fi kisoti Nabi Daud fi kisoti Daud ing dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. Apa kamu tidak pernah dengar Apa kamu tidak pernah diceritani kisahnya Nabi Dawud yang pernah dulu itu ngerebut bujune wong sing gara-gara nututi manuk kutut, terus manuk kutute mabur ning tempat mandine wong wedok. Nabi Dawud pas mlebu teng kamar mandi ngriku niate nututi manuk kutut. Nah, kira-kira itu ngeriku yang orang wedok udah ayu. Nah, terus ketoknya Nabi Dawud ngeser. Akhirnya direkodoyo dia merie si siapa mang tentang apa tiang sing gadah bojo niku diatur kali Nabi Dawud supaya melu perang. Nah, melu perang terus mati dadi rondo dirabi kali Nabi Dawud. Dan itu suatu kesalahan kaitu kola sekirane Dawud matur sopo Nabi Dawud badaan gufaro badaan gufiro sausin to di ngapuro sopo lahu Nabi Dawud. Karo Allah wis di ngapuro wis moco istighfar. Tetapi kan iji ono urusan karo bojone lanang sing dikongkon perang mang ya Rabbi dhebengeran kula kayufane kok kados pundi niku li keduwe kula bihasmi kelawan musuh padu kula. Lah terus musuh kula sing kula rekodaya niku dados pundi jenengan pun ngapura? Lah ngriku apa nggih sampun ngapura? Akhirnya fa'amara moko perintah sapa Allah bil istikhlali kelawan jaluk halal minuh saking khosmi jenenge uruba. Fa'amara moko perintah sapa Allah binidai kelawan nyeluk uruba fisokhrotin ing dalem ororo bainal muqaddas fi sahrati baitil muqaddas ing dalem watu ora-ora ing dalem watune baitul muqaddas ngono enek watu sing dianggep watu karomah saiki isih watune kuwi. Fanada mongko manggil sapa Nabi Dawud ya uruba lah kok moro jenggelek metu. Fajaba mongko jawab sapa uruba labbaika ya Nabi Allah labbaika nyembadani kula ing panjenengan ya Nabi Allah wahai nabine Allah akhrajtani minal jannah famadza turid akhrajtawus ngetokaken sampean ning kula minal jannati saking swarga. Kula pun enak-enak teng swarga sampean kan medal perlu metuli sampean iki. Famadza turidu? Famadza mongko ing apa turidu ngarepaken sampean? Sampean ngersane napa? Ngene lho ya Kang Uruba. Terus terang wae sampean kuwi tak gawe ala. Karena soal-soal sing aku berbuat jelek kepada kamu, maka dalam kesempatan pertemuan ini saya minta sama memberikan kehalalan hal itu kepada saya. No, ini satu meneh ingsun dawuh Nabi Dawud. Iku asak tuwus gawe Allah sapa ingsun nilaika maring sampean. Fi amrin ing dalam suci perkara. Mula saiku fahab mongko maringono sirahu ing amrin mangli maring ingsun. Wis urusan kuwi sampean halalno sampean bebasno kanggo aku. Kala matur sapa si sapa? Auruba wau. Qad fa'altu dzalik ya Nabi Allah. Nggih, nggih, nggih. Pun, pun, pun, pun, pun kula sembadani. Qad fa'altu teman-teman sagawi sapa kula dzalika mengkono-mengkono paring halal dateng panjenengan. Ya Nabi Allah wa nabine Allah. Pun nggih, nggih, pun kula halalne sedaya cara jane aku njaluk ngapura kabeh kang ngrubah ya. Kabeh keluputanku, kesalahanku njaluk ngapura. Oh nggih, nggih, sami-sami kula pun ngapura. Fansorofa. Fansorofa lan monggo banjur mengu sapa Nabi Dawud. Wakot rokana lan teman-teman wis ketok marem sapa Nabi Dawud ila dalika. Maring mengkono-mengkono jawabane si sapa mang uruba dijawab nggih pun pun kula ngapura sedaya. Ketoke wis marem wis seneng Nabi Dawud. Faqala lahu Jibril. Faqala mengko dawuh maring Nabi Dawud sapa Jibril Jibril alaihi salam. Yo niku wau. Saman kula kira lek sik basa-basi. Lah sing urusan sing penting kok dereng sampean omongne. Rumpun njaluk ngapura, ngapura niku lak umume wong ketemu njaluk ngapura biasa to. Ngono jerene. Malaikat Jibril lak sampean nak dereng nyebut soal wong wedok sing sampean rebut niku. Ngoten. Hal zakarta lahum fa'ata. Hal zakarta ana to sampean wis nyebut ana tawa nyebut sampean Dawud lahu kedue si uruba nyebut maing barang fa'al takang wis agawe sampean. Lah sampean napa nggih pun nyebut kesalahan sing sampean maksud niku. Ya kan kesalahan umum. Sing khusus kan dereng sampean omongne. Kala matur sapa Nabi Dawud la dereng. Kula dereng matur. Kala dawuh sapa Jibril ing ngoten nggih farji. Farji mongko baliyo sampean. Mun sampean balik malih babayin mongko mertelakne sampean lahu maring uruba. Sampean terangno sing tak maksud njaluk ngapura iku kesalahan sing iki sampean terangno. Farojaa mongko bali sapa Nabi Dawud. Panada mongko nimbali manggil maneh sapa Nabi Dawud. Panada mongko manggil sapa Nabi Dawud ueng. Ueng uruba. Pakola mongko matur sapa si uruba, labbaika ya Nabi Allah. Labbaika nyembadani kula kaing panjenengan. Ya Nabi Allah wa Nabi ni Allah. Wonten napa Nabi Dawud jenengan nimbali? Ngene lho, uruba aku kok wis tau matur to ning sampean. Aku njaluk ngapura kabeh salahku, sampean wis ya muni nggih. Nah saiki ana urusan neh, pakola mongko dawuh sapa Nabi Dawud, ini aznabtu ilaika dzamban. Iki aku duwe dosa sing ya ya dosa ning sampean. Ini satu meneh ingsun iku aznabtu wis dosa sapa ingsun nilai kamaring sampean zamban ing dosa siji. Kala matur sapa si uruba, la alam ahab ulaka. Alam ahab ana ta dereng paring ngapura sapa kula hu ing zamban waulaka kagem panjenengan. Lah nek kula lagi pun ngaturi pangapunten niku soal dosa sampean. Kala dawuh sapa Nabi Dawud, ala tasaluni madzalika dzambu. Ana tas ala tasalu ana ta ora takon sampean ing kula. Ma utahi apa iku dzalika dzambu mengkono-mengkono dosa. Kowe kok ora takok to? Dosa niku dosa apa? Kok ora sampean takokne? Mulai ngoten nggih kula tak tanglet. Kala matur sapa uruba, ma huwa ya Nabi Allah. Maltai napa niku wa dosa ya Nabi Allah wahai Nabi ni Allah lah niku dosane napa niku? Kola. Kola matur sapa si mang uruba kaza wa kaza. Dosane ngene lan ngene. Ngono. Ngene-ngene iku soal apa? Wa zakara lan banjur nyebut sapa Nabi Daud. Saknal marati ing urusane wong wedok. Ngono Nabi Daud terus crito ku ngene lho ya. Sampeyan ben lak tak kongkon perang. Sampeyan kan terus mati syahid, saiki wis ning swarga. Nah. Suju sampeyan rondo lah terus tak rabi ngono. Lah kuwi sakjane rekodaya ku mana ku njaluk ngapura. Ngono. Pangkoto al jawab wadzakar lanu terus apa Nabi terus sanal marati ngurusane wong wadon pangkoto amoko banjur leren apa al jawab jawabane si oroba wes mentek cep wes soal wong wedo dikira lek dosa-dosa biasa kira-kira ngono sapa si oroba kula kinten lek dosa-dosa biasa tapi lek urusan ngeten iki nggih benten malih pakola mengko matur dawuh sapa Nabi Daud ya uruba ala tujibuni ya uruba wae uruba ala tujibu ana ta ora jawab sapa sirani ing ingsun nak nyapa ta kok meneng malih gak jawab kala matur sapa uruba ya Nabi Allah maha kadza yafalul anbiya maha kaza ora kaya mengkene maha kaza ora kaya mengkene yaf'alu wis agawe apa agawe sapa lambia pira-pira nabi mboten ngeten iki lek carane nabi niku mboten ngeten iki nggih kedah enten pengadilane pangeran hatta akifa sehingga mandek sapa kula maka sertane panjenengan baina ya dailah ya ngersane Allah. Monggo niki masalah niki dipun punggel sakmenten mawon diaturke teng Allah kados pundi anggenipun ngadili Allah mangke. Wala krungu ngono fastaqbala Daudul buka. Fastaqbala monggo madhep sapa? Sapa Daudun Nabi Daud. Fastaqbala monggo madhep Daudai Nabi Daud apa al buka nangis wasarahu. Wasoroku lan jerit-jerit minarok si saking saknaliko langsung ketika mendapat jawaban seperti itu Nabi Daud menangis nangis geru-geru hatta wa'ada singgun janjeni huing Nabi Daud sapa Allah kusi Allah sampai akhirnya Allah diwi sing dawuh soal kuwi gampang Daud engko aku sing ngurusi kuwi engko tak omongane si sapa uruba tak jaluke halale ayas tauli pengen to jaluk halal ayas tau pengen to amre halal sapa Allahu ing sapa hu ing Nabi Daud minhu saking uruba jadi Allah nanti akan memintakan halal untuk Nabi Daud dimintakan dari uruba yang ditipu itu fil akhirati dalam akhirat. Jadi ternyata begitu soal halal haram sing berkaitan dengan pemberian orang lain itu tidak semudah yang pokoknya nyatane wis tanda tangan. Tanda tangan iki ana kalane. Tanda tangan kepeksa ana kalane tanda tangan karepe dhewe. Ana kalane mergo dulur-dulure kabeh wis tanda tangan masuk aku ora. Lah akhire kan jenenge kepeksa. Termasuk ini, mengaku anak buahnya Nabi Daud dikongkon budal perang masuk gak perang. Nah kan ngono, berarti itu sebuah bentuk kenyataan bahwa orang yang mengikuti yang mengambil keputusan secara lahir itu belum tentu batinnya pun ikut memutuskan. Bahkan mongko kaya mengkono-mengkono kisahe Nabi Dawud. Yunabi ngelengaken apa kisah kaing sira. Ngelengaken anal hibata sak temene. Anal hibata ing sak temene paweweh. Minuwiri tibati kolbin saking tanpa legone ati iku latu fitu ramai daya apa-apa. Pemberian yang karena terpaksa, pemberian yang tidak karena legone hati, itu tidak ada artinya pemberian itu. Nah, padahal untuk mengetahui tibatul qalbi legone hati itu harus ma'rifat. Wa anna tibatal qalbi lan sak temene legone atine wong liya iku la tahsulu ora kasil apa tibatul qalbi ora bisa hasil illa bil ma'rifati kejaba kelawan ma'rifat pengertian yang mendalam. Gak iso iki wong lega tenan apa ora, lah itu harus dikenal betul kondisinya kayak apa, latar belakangnya pemberian itu bagaimana, harus diteliti betul. Maka zalika mongko kaya mengkono-mengkono ora maedai tibatul qalbi utawi legone ati kula takunu ora ana apa tibatul qalbi ora ana iku fil ibroi ing dalem bebasaken wal hibati lan wewe wa ghairihi ma. Mergo dik wingi kok dalile kadang-kadang nafsu ki gak nrimo ning atine wis nrimo. Aku lek nafsu ku biasane pokoknya sing disenengi. Lah nek ati ku pertimbangane ndi sing untungno. Akhire ngitung, iki ya rugi, aku kelangan duit ya rugi, ngono jarene ati. Jarene ati rugi. Tapi lek aku gak kelangan duit ya rugi. Mergo lek gak kelangan duit aku dijuwo to sih. Lah lek tak tambakno dijotosi ku entek 10.000. Nah, nek aku ngekei duit mek 10.000. Mun dikei 10.000 wis lunga wonge. Ngono, tak kei 10.000 tapi wonge lunga. Daripada aku mempertahankan duit 10.000 aku dijotosi berobat nek 10.000. Ngono. Akhire atine muni, nek ngono ya alam 10.000 ae. Akhire kei 10.000. Ngono kuwi. Ngekei 10.000 ngono kuwi jenenge wis tibatul qalbi ning durung tibatul nafsi. Ngono, artine wis lega tapi nafsune durung. Mergo lek arepe nafsu ya ora usah ngwehi. Iya to. Wong nafsu lan lanan ditakoki seneng ndi ngekei dhuwit 10.000 karo ora usah. Ya kalau ora usah ya ngono lah. Lihat kenapa kok 10.000 ini panggah metu lah, mergo ngitung perbandingan kerugian. Ada dua kerugian, yang satu rugi 10.000, yang satu rugi 60.000. Milih sendiri ya, ya mesti ya milih sing 10.000 ya jal bandingannya aja ngono. Bandingannya orang usah dijotosi, orang usah diapa-apa nih. Ngekei 10.000 karo orang usah ngekei ya jal milih sendiri. Ya, milih orang KKI kan itu persoalannya. Jadi dalam hal pembebasan tanggung jawab, dalam hal pemberian dan lain-lain, itu tidak bisa diketahui legone atine seseorang illa idza khulliya. Idza khulliya tetkalane dijarno, dilepas sopal insanu menungso, dilepas wahtiyarahu sartane ikhtiare insan dewi. Apabila seseorang itu memang dilepas demikian rupa untuk bebas memilih, kok pilihannya tetap milih memberi, lah itu namanya baru tibatul nafsi atau tibatul qalbi yang sebenarnya. Ngono hatta tambah isa sehingga jadi tukul dewi, jadi bangkit, jadi bangkit apa adawai piro-piro pengajak, pengajak weweh mang, pengajak ibrok, pengajak ibah, oleh tukul, oleh gumrega, oleh tangi, mindati nafsi saking saking awake nafsune, saking dadi nafsi, saking awake diwine si insan. Jadi kalau toh memberi, membebaskan atau apa saja, itu bukan karena dipaksa-paksa, walaupun paksaan itu secara apa istilahnya, secara batin, artinya batin itu dengan bangsa iki apa ya, dipojokkan dalam suasana yang sulit, tapi bener-bener tukul teko atine dhewe dalam suasana ikhtiar tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun. Nah, tanpa ada tekanan kok masih tetap memberi, lah itu berarti benar-benar pemberian. Tapi kalau ada tekanan sana, tekanan sini, alah pokoknya anu pak, aku lek ora dikai duit 15 juta nggih tuku sepeda motor palang mati, aku tak bunuh Kediri. Akhirnya wis nggawa lati ngalor ngidul. Akhirnya bapak yang muni lega, ya wis leak, wis lega. Wis iki sawahe tak do gitu ku sepeda motor. Wis kowe muni-muni. Ya ngono wong tuwa iku lek rido ya ngono kuwi. Ya kowe gak rido lek kuwi kepeksa rido. Ngono. Mane aja ngarang. Lah, Mas yo ora usah omong lek saya wae lah ya oleh. Oleh-oleh tapi kudu omong. Pas duwe kancamu kowe sing ngumbah ning sak enek duit sewu terus. Halo aku wis ngumbahno atik. Ngono. Iki nek sewu mesti ora oleh. Ora omong kudu omong. Tetep kudu omong. Iki duit sewu tak gawane, tak jane tuku kopi. Ya wis, lah itu baru. Ngono kadang-kadang si urung beres mergo wah sungkan dek sing ngumbahno. Ya iki ada kepaksaan ya. Ngono kuwi. La'an tutoro bil khayali kelawan piro-piro rekodoyo wal ilzamilan dipekso-pekso oleh keadaan. Jadi jangan sampai kalau memberi atau kamu menerima pemberian dari seseorang itu karena orang itu terpaksa, jangan. Kalau pemberian itu terpaksa, maka secara hukum duniawi fikih dunyo wong ngarani wis pancen hake kuwi. Wong wis muni iya kok malah tanda tangan kok. Tapi dibalik penandatanganan iya dan muni iya kuwi mang ada unsur paksaan atau tidak. Nah kuwi mulane yo kudu ngati-ati. Golek cara fikih dunya kuwi wis halal wis sah. Tapi kalau sampean diteliti karo hakim ning akhirat kasusnya Nabi Dawud mau piye itu. Makanya tetap ada masalah. Termasuk malih salah satu kekendelane wong ahli fikih ing dalam menghindari hak. Kekendelane wong ahli fikih ing dalam menghindari hak. Wa min dzalika laniku setengah saking mengkono-mengkono mengkelah hukum. Ibadu ibadu rojuli utawi oleh weweh wong lanang. Weweh wong lanang malah zakat yang bondo zakat fi akhiril hauli yang dalam akhir tahun diweno min zaujatihi. Dan min zaujatihi marang bucu wadone marang bucu wadone si sapa mang bucu wadone si rojul terus di atas namakan itu miliknya si permopona zaman saiki ngono nganggo ATM nganggo deposito wes dibalik nama ini ada uang zakat yang mestinya wajib dizakati karena akhir tahun sebelum satu tahun kan urung wajib kok. Nah urung satu tahun urung dagang kuwi kan urung wajib zakat lah, terus dibalik namakan bahwa ini semua milik istri saya. Nah, jadi miliknya istri saya berarti kan bukan kewajiban saya. Lah bagi si istri belum kewajiban mergo urung satu tahun. Jadi bagi si istri menerima toko itu belum wajib zakat mergo apa? Durung satu tahun. Nganggo akta notaris bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh aset toko ini saya serahkan kepada istri saya menjadi milik istri saya. Pertama ini umur sekian, tanggal sekian, wes. Jadi kalau wajib zakat kok agak sewelas-welas. Nah bagi sing bojone sing nampa ya ora wajib zakat wong paling golek pas tahun agak sak wulan. Nah terus golek akhir tahun genten. Engko bulan ke-11 genten sing wedok memberi pernyataan ning notaris bahwa toko ini saya serahkan kepada suami saya. Ngono. Dadi ora wajib zakat. Ngono, wati habulan jalu esi sapa mang rajul jaluk malah ing bondone wong wadon sing wewehane dheke mang. Perlune apa kok bolak-balik jaluk weweh li iskoti zakati krana kanggo gugurna tuntutan zakat. Itu memang secara syarat enggak memenuhi syarat. Ya dak syarat-syarat zakat kan itu lha iku ngono satu kan dadi ora wajib ngono. Tapi fal faqihu mongko ta wong sing ahli fikih ku yaqulu memberi fatwa sapa faqih ngucap sapa faqih sakototiz zakah sakototus gugur apa zakatu kewajiban zakat. Jadi wong ahli fikih ngono iku wis gugur. Gak wajib zakat. Nah lek sing dikarepno gak wajib zakat itu karena gak bisa dituntut, betul. Hakim dunia gak bisa menuntut itu. Gak bisa lah, piye wong wis dudu ahmilike. Gak bisa. Dan memang belum memenuhi syarat secara tuntutan sultan penguasa dunia gak bisa. Gak bisa dipaksa, Pak Ina Aroda. Mengko satu mengko lamun ngarepaken sapa ahli fikih bihi kelawan fatwane gugure zakat mang ngarepaken anna mutolabata sultane satemene tuntutane penguasa wasailan pegawe tuntutane penguasa terhadap zakatnya dia dan pegawe dinas perzakatan itu juga apa menuntut untuk itu sakotot wis gugur. Wis gugur apa zakat anu saking si wis gugur apa mutolabah anu saking si rajul. Maka tuntutan memberikan zakat sudah gugur, artinya tidak punya hak seorang penguasa menuntut orang yang demikian ini untuk mengeluarkan zakat. Lah kuwi faqat sodako. Faqat sodako mongko teman-teman bener sapa si faqih. Kalau yang dimaksud gugur itu adalah gugurnya tuntutan sultan, gugurnya tuntutan pegawai zakat, maka itu betul faqat sodako, wis bener. Mergapa fa inna matma'ana dzarim mongko krana sak temene pengarep-arepe pengangen-angene faqih ngono. Iku zahirun ming perkara sing lahir-lahir tok. Karena apa? Dasar pemikiran dan angen-angennya dia itu fakta dan data lahir saja. Padahal waqad zala, teman-teman wis ilang apa sing lahir mang. Wis ilang tok, kewajiban zakat ilang tok. Mergo apa? Nama satu tahun hilang, wong 11 bulan. Dan nama kepemilikan hilang, wong pernyataannya jelas. Pada mulai tanggal sekian sudah saya serahkan kepada istri saya untuk menjadi hak miliknya. Iya lek bondo mek 1 juta 2 juta ngono. 1 juta kuwi zakate mek 20. Dan mek 1 miliar. 20 juta. Lawe juta iya lek sak met ale sak triliun. Sak triliun iku ya 2 miliar setengah. 2 miliar setengah bangun omah lek ganteng. timbang gue bayar zakat. Lo ngono hitungnya deh. Lah itu kalau negaranya Muslim dan memang negaranya itu memberlakukan sistem perundang-undangan perpajakan dan zakat itu seperti itu, dengan cara seperti itu dia terbebas dari tuntutan penguasa. Karena memang itu hanya menghukumi lahir saja. Tapi wa indonalan lamuno nyono sopo faqih utawa rajul man ana usah temene rajul iku ya selamu selamat sopo rajul fil kiamat ing dalam dino kiamat, kalau dia menduga bahwa itu nanti di hari kiamat pun akan lepas, wa yakunulan bajur ana sopo si rajul iku kaman kaya dene wong lam yamlik kang ora memiliki sopo man almala ing bondo babar pisan. Ya, merasa seperti itu yo. Ya enggak baik, enggak bisa. Jelas itu suatu bentuk kebodohan yang menutupi diri sendiri. Secara keinginan hati tetap toh iku dadi kaendeke to. Kenapa sing diwehna kok bojone? Kok ora wong liya pisan. Ya jelas diserahno wong liya kok ketir-ketir. Ya cek mula sing diwehi bojone mergo engko bojone gelem ngwehna neh. Wa aukaman utawa kaya dene wong bakang dodol sapa man li hajati krana kebutuhane man dodol ilal mabi maring wong sing tukang dodol la ala hadzal qasdi ora ing atase iki sejo dodol ngono fama adza jalahu fama adza mongko bogawe ta apa Pama mongko tahu apa iku agama ngagungaken apa majalahu ing kebodohane rajul budu bibit hitini kelawan peke agama wasirri zakati lan rahasiane zakat. Kalau yang dimaksud dia nanti di hari kiamat sudah terbebas dari kewajiban zakat seperti orang yang enggak punya harta sama sekali, alangkah besarnya kebodohan dia terhadap peke agama. Alangkah tololnya dia tidak mengerti rahasianya zakat. Mergo fa inna sirra zakati mongko satemene rahasiane zakat iku tathhirul qalbi, ngersiki ati. Jadi zakat kuwi ora kok ngersiki bondo, ngersiki ati. Atine ben ora kemalan demen donya. Ngono. Tathhirul qalbi ngersiki ati an radilatil bukhli saking asore medit. Ngono, medit wong medit ya asor. Apa meneh nyolong luwe asor neh. Lah padahal zakat kuwi hake fakir miskin. Terus dislikak-slikukno ngono kan terus berarti karo nyolong ngerebut hake fakir miskin. Kan gitu persoalane. Mergo final bukhla mongko sak temene medit cetil iku mulikun ngrusak. Kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun salasun ana perkara telu salasun utawa perkara telu iku muhlikatun pira-pira perkara kang rusak. Perkara telu iki ngrusak diantarane sukhun mutaun sukhun rasa medit mutaun kang dituruti mung medit tok dituruti ae aja ya wis aja ngono aja ya wis aja anger atine muni aja dituruti muni aja dituruti. Nah itu mesti rusak nanti. Mergo apa to wa inna masara wa inna masara lanang pesine dadi apa suhu medite si rajul iku mau iku mutoan. Iku mutoan wis ditaati, wis dituruti. Bima sebab barang pahala kang wis agawe saka sira julu ing mak. Dengan apa yang dilakukannya seperti itu? Apa? Nuruti kemeditane to kuwi sajane. Wong bondo wayahe zakat dileh ning bojone, engko ning bojone wayahe zakat dileh ning bojone neh. Lah terus piye? Itu kan berarti medit sing dituruti. La wa qabluhu ta'i sadurunge mafa'alahu, lah sebelum dia mengkelah seperti itu, lam yakun iku lam yakun ora ana apa medhit iku mutuan dituruti, padahal sebelumnya kan belum. Ya medhit iki wis ana tapi kan ora dituruti. Tapi lek model ngelah-ngelih kan terus jenenge wis nuruti. Wong medhit kuwi lek ora sampai ngreka-ngreka berarti ya urung nuruti, tapi lek wis ngreka berarti wis nuruti medhit. Mergo sakjane medhit iki sipate kabeh wong. Lha terus model sampai ngono kuwi saking rapete sampai zakate ora ditokno fakotama mongko teman-teman sudah disampurno apa halaku urusake rajul bima kelawan barang ya dunu kang nyono sapa rajul anafi sak temene iku tetep ing dalem apa mang ing dalem usahane apa anafi sak temene iku tetep ing dalem usahane ngelih bondo mang apa kholasohu apa kholasohu terbibase si rajul, maka sudah sempurnalah kerusakannya dia kalau dia sampai mengira bahwa dengan cara ngelih bondo itu tadi berarti dia juga terbebas dari kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa fa innallaha mongko satemene Allah taala iku mutali undat kang mirsani ala qalbihi ing atase atine rajul wa hubbihi lan demene rajul al malaing bondo wahir sih lan ngoyone rajul alahi ing atase ma. Padahal Allah selalu melihat itu seberapa cintanya dia pada harta benda, seberapa kengoyoan dia pada harta benda, seberapa apa serakahnya dia terhadap benda di dalam hatinya, walaupun toto lahirin de apa ngetokno oleh pinter fekeh tak ngono ta. Lha iki cara fekeh oleh iki anu ngene malah nampilno kepinterane padahal ning jero atine kuwi nyelametno kemeditane lha ngono to. Tampilan lahir macak wong pinter, tampilan batin sakjane wong medhit. Iki lek kelah fekeh ngono kuwi. Lek sing somben insyaallah ning nguri cerana wong tasawuf. Tunggale istilah ikhlas kanggo nutupi medhite wong jariah. Sithiklah sing penting ikhlas. Nah, ngene kuwi iku jenenge kata-kata ikhlas kanggo nutupi keelekane wong medhit. Wa ana ulan sak temene sirajul iku balaga wis teka sapa rajul min khirsihi saking lobone ngoyone serakae rajul alal mali ngatasi bondo tumeka apa sampai wani tumeka anistambato yento golek dasar hukum sapa sirajul dasar hukum al khiala ing pira-pira rekodaya hukum hatta ya sudda sehingga mbuntoni sapa rajul ala nafsihi ing ngatasi awake dhewe rajul dibuntoni tori kolkolasi ing dalane bebas apa? Bebas minal bukhli saking medite ngono minal buri saking medite leh sampai ngono itu mung sebab apa? Biljali sebab kebodohane wal hururi lan sebab tertipu oleh nafsune kok sampai kendel-kendel ngono lho maksudnya wong zakat ing untung nondeke ngono maksudnya nendek gelem lakoni zakat penyakit hati ini lepas penyakit hati waras iya tak? Berarti lah untung tak? Lah kok nendek milih kuali daripada aku kehilangan bondo ngono aluwung aku ngerubah hukum wae sampai wani ngono lah itu kan sudah komplit tak kebodohannya. Jadi yang mendorong dia sampai berani ngelah hukum seperti itu karena kebodohan dia terhadap etung-etungan keuntungan sejati. Mergo wong kuwi sakjane angger kedunyan kuwi mesti ino. Lah ngono, lha nek dhek iso rido ikhlas tenan wewe zakat malah mulya. Oh niku niku kasus kasus zakat. Enten malih kasus niki seseorang yang apa setiap negara, setiap kas negara muslim itu pasti ada dana untuk maslahatul ibad, maslahatul ummah, dana kemaslahatan. Wah, dana kemaslahatan cara saiki apa ya? Dana taktis. Nah, itu juga direka-reka sedemikian rupa. Pamindali kalaniku setengah saking mengkono-mengkono gampang kebujuk. Ibahatullah utawi oleh menangake Allah Ta'ala malal masolihi ing bondo kemaslahatan. Bondo kemaslahatan diwenangno lil faqihi manfaat kedua ngali fekeh wago ini hilang liane fekeh. Memang ada dana ya dari zakat, dari ini termasuk alasannya sabilillah biasanya ngono. Nah itu padahal itu diperbolehkan biqadril hajah. Ngoten. Biqadril hajah iki kelawan saukuran kebutuhan, duduk kepuasan. Kebutuhan iki piye lek ora diwehi dana gak mlaku, lah iku jenenge kebutuhan. Mereka dikei dana gak mlaku. Wane wis ana mobile ning gak ana bensine, lek gak dikei duit bensin gak mlaku, lah itu jenenge hajat. Nah itu sebenarnya harus hati-hati, harus seminim mungkin. Mergo apa? Ono wal fuqaha utawi wong sing ahli fikih al maghrurun akan tertipu. Ahli-ahli fikih yang tertipu hatinya iku layu mayizu ora bisa mbedakake sapa fuqaha. Iku layu mayizuna ora bisa mbedakake sapa fuqaha bainal amani antarane amek-amek pengarep-arep wal fudulilan urip leluwian wasahawati lan sahwat ora iso bedakno baina wa bainal hajat lan antarane hajat. Mereka itu enggak bisa lagi membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang berlebihan dan mana yang menurut ya, termasuk syahwat. Urusan jane mangan iki kan sak piring cukup. Nyapa kok kudu limang piring? Mergo mengandai-andai nanti kalau ada tamu gimana? Wis ana tamu lah, maka butuh kamar tamu. Wong ahli fikih itu kalau enggak punya kamar tamu, nanti gimana kalau ada orang minta fatwa? Wah, nanti yang tamune nginep lah butuh hotel. Maka harus ada anggaran hotel, anu macam-macam lah. Itu direka-reka sedemikian rupa. Sampai-sampai hal-hal yang tidak menyempurnakan kebodohan dia dimintakan anggaran. Nah, orang ahli fikih itu harus sehat loh. Lah untuk sehat itu harus sering renang. Nah, harus ada anggaran untuk renang. Lah padahal ya renang petuk wong wedok metu aurate lah wis malah ngono njaluk anggaran harta maslahah. Oh itu sampai ngono bal kuluma. Sebalik saben-saben barang. Bal kulima balik saben-saben barang atape ning gone bainal hajat. Latatimu kang ora sampurna. Apa ora bisa nyampurna apa ora sampurna apa ru'unatuhum kebodohane si fuqaha ila bihi kejaba kelawan ma ngono ya rauna. Oh berarti bener dik mang bal kuluma bale utahe sakabehane barang bahkan segala sesuatu latatimu kang ora bisa sampurna apa ru'unatuhum kumprunge utawa bodhone maghrurun apa ru'unatuhum kumprunge fuqaha al-maghrurun ila bi kejaba kelawan ma iku ya rauna padha nganggep sapa si fuqaha maghrurun hu ing ma dianggep hajatan ing hajat sampai-sampai dana anggaran untuk menyempurnakan kebodohan pun dianggep itu hajat terus jaluk anggaran wa huwa hale utawi utawi pinemune fuqaha al-maghrurun man iku mahdul hururi murnine apos-apos. Ora mengkro anggaran negara untuk kemaslahatan loh. Balik dunia, bahkan dunia semuanya itu seperti itu. Wong sugih barang itu saja nih, banyak yang berlebihan. Berlebihan yang mestinya itu digunakan sebatas kebutuhan, tapi sampai digunakan untuk memuaskan kesenangan, itu sudah berlebihan. Balik dunia, balik utawi dunia, iku kuliko diciptake apa dunia, diciptake lihajatil ibadi krono kebutuhane kawula, butuh ilahya maring dunia, dibutuhane kanggo apa? Dibutuhno fil ibadati ing dalam melaksanakan ibadah, wasuluki torikil akhirati lan ngambah dalan akhirat. Sebenarnya dunia ini adalah mazru'atul akhirah, mestine ngono posisine dunia iki harus dimanfaatkan untuk perjalanan menuju akhirat. Tapi lek iku digunakan untuk kesenangan dunia, lah itu berbalik. Mulane fakuluma mongko ta sekabiane barang tanawala kang merkolehu ing masapa abdu kawula oleh merkoleh lil iba lil istigho lil isti'anati krono amre pitulung bihi kelawan ma amre pitulung alat dini ngatasi agomo wal ibadah tilan ibadah iku bahwa mengkotai ma iku hajatuhu kebutuhane ngabet rumuse ndindi perkara sing digunakan untuk membantu penyelenggaraan agama dan peribadatan, maka itu namanya hajat. Nah, yang lebih wa ma ada zalik fa huwa fudulu. Wa ma utai kabarang ada zalika kang sak liyane mengkono-mengkono urusan agama, fa huwa utai ma iku fuduluhu leluyane abet wa syahwatuhu lan syahwate abet. Kalau 1000 saja cukup kok minta 2000, maka yang 1000 itu berlebihan, itu syahwat. Walau zahabna sini beberapa contoh kasus fatwa hukum fikih yang seringkali membuat orang banyak tertipu. Terus Imam Ghazali iki lak terus-terus nih bicara bab iki, khusus bicara tipuane ahli fikih sing ngene-ngene iki. Wah, ya arep dadi pirang-pirang jilid maneh. Iki tak contoni loro wae, siji soal telu ya. Siji soal mas kawin, wis soal mas kawin. Nomor loro soal zakat mang, nomor telu soal maslahah. Duit maslahah sing kanggo ahli fikih. Itu bisa diambil hanya sebatas kebutuhan, tidak sepuas-puas keinginan. Walau dhahabna lamuno lunga bergerak sapa ingsun. Lamuno apa dhahabna kuwi ngleksanane kepinginan iku dhahabna. Walau dhahabna lamuno mana sedine lunga. Lunga sapa ingsun nisfa gururil fuqaha ing separone tipuane wong ahli fikih. Seandainya saya mau gitu loh untuk menuntaskan contoh-contoh bagaimana ahli fikih yang terjebak dalam khilaf tadi. Fi amsali hadza ing dalam iki-iki sepadane. Fi amsali hadza ing dalam piro-piro contohnya atau padane iki-iki kasuse. Apa mang? Kasuse mas kawin, kasuse iki maslahatul ummah sing kanggo wong ahli fikih. Nek kuwi tak katokno, lek kuwi tak tulis kabeh, lama lakna mongko ngebek-ngebeki sapa ingsun fihi ing dalem amsalu hadza. Fihi ing dalem amsalu hadza ngebek-ngebeki mujalladatin ing pira-pira jilid. Kalau saya teruskan membicarakan soal gurure wong ahli fikih yang semacam ini, maka ini kitab akan penuh berjilid-jilid mengurusi kita. Nah, padahal tujuannya hanya memberi peringatan saja, bukan mengungkap kejelekan semuanya. Wal ghorodu ta'i sejane midalika saking mengkono-mengkono membuka gurur iku atambihu mengelengaken. Iku atambihu mengelengaken ala amsilaten yang atasnya piro-piro contoh. Tujuannya memang kan hanya memberi contoh-contoh aja. Tak turofu kang bisa dingerteni apa al ajnasu pira-pira jenis-jenis tipuan. Dunal istiabu ora nyampurna ate, ora ngatokake. Mergo fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ngatokno keterangan soal khela-khelae peke seperti ini iku ya tulu dadi dawa. Kalau ini diteruskan dibicarakan maka menjadi panjang. Lah kok lak gak sida tutup ngajine malah ra sida ngamal. Ngono wis. Iki contoh loro telu iki ae dianggap cukup karo Imam Ghazali. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'amihi wa ikafi mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.